Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan di bab Sutratul Musalli, sutrah bagi orang yang salat. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal idi amara bil harbah fatudu'u baina yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar melaksanakan salat Id, maka beliau tancapkan al-harbah. Harokatnya fathah, harbah bukan hirbah. Dan harbah adalah tongkat kecil. Lalu beliau letakkan di depan. Fayusalli ilaiha. Kemudian beliau salat menghadap ke arah harbah. Wan nas wara'ahu, sementara para jamaah berada di belakangnya. Wa kana yaf'alu dhalika fi safar, dan beliau lakukan ini ketika safar. Famin thamma ittakhadha al-umara, kemudian setelah itu dijadikan sebagai kebiasaan para amirul mukminin di Bani Umayyah. Ini keterangan siapa? Ali bin siapa? Mishar. Kemarin sudah kan ini ya? Ini adalah keterangan Ali bin Mishar, bahwa kebiasaan para khalifah Bani Umayyah, mereka ketika salat Id itu membawa harbah, tongkat kecil, kemudian ditaruh di depan sebagai sutrah. Meniru tradisi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah kebiasaan yang sesuai sunnah. Maka ada tradisi yang dia dilestarikan oleh generasi setelahnya, meniru kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yu'arridu rahilatahu fayusalli ilaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan kendaraannya, kemudian beliau salat menghadap ke arah kendaraannya, baik unta maupun keledai. Pakai kendaraan berarti ini salatnya di tempat safar, ketika safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan keledainya atau untanya, kemudian beliau salat ke arah untanya. Fungsinya sebagai apa? Sutrah. Yang ini menunjukkan bahwasanya sutrah itu harus memiliki ketinggian. Jika tidak perlu ketinggian, cukup bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuat garis. Tapi beliau tidak melakukannya. Yang beliau lakukan adalah menderumkan kendaraan untuk bisa dijadikan sebagai sutra. Kemudian hadis berikutnya, hadis Abi Juhaifah annahu ra'a Bilalan yu'addinu faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna bil adhan. Abu Juhaifah menceritakan beliau melihat Bilal mengumandangkan azan. Faja'altu atatabba'u fahu, maka aku mengikuti arah mulutnya. Ha huna wa ha huna bil azan. Kadang menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri ketika azan. Yang ini menunjukkan bahwa bagian dari kebiasaan Bilal ketika azan adalah menoleh ke kanan dan ke kiri. Kapan beliau menoleh disebutkan dalam riwayat yang lain, Bilal menoleh ke kanan dan ke kiri ketika adzan pada kalimat hayy 'alatain. Hayy 'alatain adalah kalimat hayy 'alas salah, hayy 'alal falah. Namanya apa? Hayy 'alatain. Hayy 'alatan kalimat hayy 'alas salah, hayy 'alal falah. Bagaimana cara Bilal menoleh? Di sini tidak dijelaskan. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibn Utsaimin, karena lafaz keterangan yang disampaikan oleh Abu Juhaifah tidak ada penjelasan, maka ada dua kemungkinan. Bisa hayya 'alas salah, hayya 'alas salah ke kanan ke kanan. Hayya 'alal falah ke kiri ke kiri. Bisa juga hayya 'alas salah pertama ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Hayya 'alal falah pertama ke kanan, hayya 'alal falah yang kedua ke kiri. Sehingga bisa kanan-kanan, kiri-kiri, atau kanan-kiri, kanan-kiri. Namun yang zahir, kata beliau, yamilu yaminan wa shimalan, beliau menoleh ke arah kanan dan kiri, itu yang lebih tepat adalah kanan-kanan, kiri-kiri. Maka mendahulukan yang kanan dulu, baru kiri. Kalau kanan-kiri, kanan-kiri, betul di situ mendahulukan yang kanan, tapi kanan kedua didahului dengan kiri. Selanjutnya, ulama kontemporer berbeda pendapat. Apakah ada anjuran untuk menoleh ke kanan dan ke kiri bagi orang yang adzan dengan menggunakan pengeras suara? Yang corongnya tidak hanya ke kanan ke kiri, termasuk maju mundur. Ada yang ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Sehingga arah corongnya lebih menyeluruh dibandingkan arah muadzinnya. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Jumhur ahli ilmi, mayoritas ulama kontemporer, ulama kontemporer berarti mereka yang menjumpai teknologi. Ulama di zaman kita, mereka mengatakan tidak dianjurkan untuk melakukan menoleh ke kanan dan ke kiri karena sudah diwakili oleh pengeras suara. Corongnya sudah menoleh ke kanan, ke kiri, ke arah depan dan ke arah belakang. Ke empat penjuru, bahkan ada yang ke delapan penjuru. Sehingga tidak lagi dianjurkan. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin, Imam Abdullah Ibn Jibrin dan Syekh Abdul Razak Afifi rahimahumullahul jami'. Pendapat kedua mengatakan tetap dianjurkan menoleh ke kanan dan ke kiri meskipun sudah menggunakan pengeras suara. Ini dalam rangka untuk melestarikan sunnah muadzin, yaitu Bilal muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menyesuaikan mulutnya menoleh ke kanan dan ke kiri tapi tetap diupayakan mendekati mikrofon. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Albani. Dan wallahu a'lam, yang zahir Bilal melakukan seperti ini min ajli intisyari shaut. Tujuannya adalah agar suara bisa lebih menyeluruh, bukan lit ta'abbud, bukan dalam rangka ibadah. Sehingga karena asalnya ini bukan amal ta'abbud, amal ibadah, berarti kita perlu melihat illah. Apa alasannya? Alasannya Bilal melakukan seperti itu adalah agar suaranya lebih menyeluruh. Berarti kalau suara sudah menyeluruh, tidak diperlukan lagi menoleh ke kanan dan ke kiri. Meskipun kita tidak mengingkari kalau ada yang menoleh ketika membaca hayy 'alatan. Wallahu a'lam. Dan insyaallah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Kemudian insyaallah pendapat jumhur yang lebih kuat, tidak perlu menoleh jika menggunakan pengeras suara. Kemudian berikutnya adalah hadis masih dari Abu Juhaifah. Hadis Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kubbatin hamra'a min adamin. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kubah, berada di dalam kemah yang berwarna merah, terbuat dari adam, terbuat dari kulit. Wa ra'aitu Bilalan, dan aku melihat Bilal akhadha wadu'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, membawa air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harokatnya apa di situ? Wudu atau wadu? Betul. Kalau diberi harokat wudu salah ya. Harokatnya wadu. Kalau nyebutnya wadu artinya air wudu. Kalau nyebutnya wudu, wawunya di dhamma artinya kegiatan wudu. Kalau nyebutnya suhur, kegiatan sahur. Kalau sahur, makanannya. Ada suhur, ada sahur, ada wudu, ada wadu. Air wudu nyebutnya wadu. Bilal membawakan wadu, air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitun nasa yabtadiruna dzakal wudu. Dan kata Abu Juhaifah, aku melihat masyarakat mereka berebut untuk mendapatkan air wudu itu. Faman asaba minhu syai'a tamassaha bihi. Siapa yang mendapatkan tetesannya diusap-usapkan ke badan. Wa man lam yusib minhu syai'a akhadha min balaliyati sahibihi. Siapa yang enggak dapat, mereka ngambil bekas basahan yang ada di tangan temannya. Enggak dapat, ada temannya yang masih basah, diambil, diusap-usapkan. Ngapain ini? Dalam rangka ngalap berkah, tabarruk dengan sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang netes dari kulit beliau ditadai oleh para sahabat. Yang netes dari tangan beliau ditadai oleh para sahabat. Bahkan yang beliau keluarkan dari mulut beliau ditadai oleh para sahabat. Dan itulah yang membuat orang Romawi merasa takjub dengan kehebatan pasukan kaum muslimin. Mereka ketika mendatangi Nabi SAW menyampaikan surat, lalu mereka cerita kepada bosnya di Romawi, belum pernah aku jumpai ada seorang panglima, ada seorang pemimpin yang rakyatnya lebih loyal dibandingkan para sahabat kepada Nabi SAW. Di tempat kami, meskipun raja itu dimuliakan, tapi enggak ada ketika raja meludah rebutan. Ketika rajanya misalnya mengeluarkan air, rebutan enggak ada. Tapi para sahabat melakukan itu. Sehingga setiap kali beliau mengeluarkan dahak, diperebutkan oleh para sahabat, kemudian diusap-usapkan. Dan ini hanya akan mungkin dilakukan oleh seorang hamba karena landasan ideologi. Kalau untuk kepentingan dunia enggak ada. Ini landasannya ideologi. Karena itulah tingkat loyalitas yang paling tinggi adalah loyalitas karena ideologi. Dan itu mau dibangun di negara kita. Bagaimana membangun loyalitas karena ideologi. Berhubung negara itu bukan agama, maka susah untuk bisa membuat seperti itu. Sehingga meskipun dipaksa tetap susah. Di zaman Soeharto itu pernah mau dilakukan. Maka ada P4 ya. Pelatihan pengamalan dan penghayatan Pancasila. Dia mau menjadikan Pancasila sebagai ideologi, bukan undang-undang, tapi ideologi. Sehingga semua orang harus punya ideologi Pancasila untuk membangun loyalitas dalam sebuah negara. Dan nyatanya enggak berhasil. Meskipun kekuasaannya dalam waktu yang lama. Tapi lain halnya kalau itu bersumber dari agama. Nah itu kuatnya luar biasa, sehingga orang bisa memberikan loyalitas yang lebih kuat karena ideologi. Karena itulah perjuangan kaum muslimin ketika melawan nabi palsu lebih berat dibandingkan ketika melawan tentara Romawi. Sebabnya apa? Ideologinya lebih kuat. Diceritakan oleh Khalid bin Walid, ma'ajidu, tidak pernah aku jumpai jumlah pasukan yang asbar, yang lebih penyabar. Lebih penyabar maksudnya lebih kuat dalam mempertahankan posisinya melebihi perang yang beliau hadapi ketika melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Karena rakyatnya meyakini ini nabi, sehingga perlu dibela mati-matian. Sedangkan melawan Nasrani yang ideologinya lemah, jarang ke gereja, ya, pasukan yang tidak kenal Injil, tidak kenal agamanya, meskipun dia mengaku Nasrani, lebih gampang karena ideologinya lemah. Sehingga semakin kuat ideologi akan menanamkan loyalitas yang semakin kuat. Nah, bisa enggak ini ditiru untuk selain Nabi SAW? Jawabannya tidak bisa, meskipun ada sebagian ulama yang membolehkannya, tapi yang benar tidak diperbolehkan karena ini dari atun ila syirk, termasuk diantara celah terjadinya perbuatan kesyirikan, sehingga yang boleh diperlakukan seperti ini hanya Nabi SAW dan pasca beliau meninggal dunia para sahabat tidak melakukannya kepada Abu Bakar atau sahabat senior yang lainnya. Summa ra'aitu Bilalan akhadha anazatan fa rakazaha. Kemudian aku melihat Bilal, beliau mengambil anazah, sama dengan harbah tadi, tongkat kecil, lalu beliau tancapkan di sebuah tempat. Anazah adalah nisfur rumhi laha asnan kasinani rumhi. Anazah itu tombak, separuh tombak tingginya dan punya mata seperti tombak. Ditancapkanlah anazah, tombak kecil, wa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra'a mushammiran shalla ila al-anazati bin nasi rak'atain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kemahnya dengan memakai hullatun hamra. Hullah maknanya pakaian. Disebut hullah karena pakaian adalah perhiasan. Pakaian berwarna merah, musyammiran yang tersingkap. Maksudnya adalah musyammiran thawbuhu kasyafa syai'an an saqaihi. Tersingkap sebagian betisnya. Lalu beliau melaksanakan salat menghadap ke anazah dan masyarakat menjadi makmumnya. Salat yang beliau kerjakan 2 rakaat. Wa ra'aitun nasa wad-dawaba yamurruna min baini yadayil anazah. Dan aku melihat banyak orang dan banyak binatang yang mereka berjalan di depan sutroh yang telah ditancapkan oleh Bilal. Nabi SAW salat menghadap ke arah anazah. Ada banyak binatang, ada orang lalu lalang di depan, dan itu tidak mengganggu salat yang dikerjakan Nabi SAW karena beliau sudah memasang sutra. Sehingga zahirnya kejadian ini ada di tempat yang ramai. Maka ketika Nabi SAW salat masih banyak orang yang berkeliaran. Kemungkinan mereka sudah sholat. Berarti ini bukan di Madinah, tapi di luar Madinah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala akbaltu rakiban ala himarin atanin. Ibn Abbas menceritakan, aku datang dengan menunggang himar atan. Himar atan maksudnya himar betina. Famarartu baina yadai wa ana yawma idzin qad nahastul ihtilaf. Dan ketika itu saya mendekati mimpi basah, berarti menjelang baligh. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidarin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Mina namun tidak menghadap ke arah tembok. Berarti di depan beliau tidak ada bangunan. Tapi ini bukan dalil kalau beliau tidak punya sutra. Yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada bangunan. Tapi Ibnu Abbas tidak cerita apakah beliau pakai tongkat ataukah tidak. Fa marartu baina yaday ba'di as-saffi wa arsaltul atana tarta'u. Kemudian saya lewat di depan saf dan aku lepaskan keledai itu, lalu dia cari makan. Fadakhaltu fi saffi, kemudian saya masuk ke saf, falam yungkir dzalika alayya ahad, dan tidak ada satu pun orang yang mengingkari. Yang ini dijadikan dalil Ibnu Abbas masuk di sela-sela saf, bukan melewati di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini jadi dalil bahwa makmum tidak punya sutra. Artinya boleh untuk dilewati. Dan itu rahmat yang Allah berikan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya kondisi jamaah ketika padat membuka peluang bagi orang untuk batal di tengah salat. Jika tidak boleh melewati makmum, maka konsekuensinya mereka yang batal hanya bisa bertahan di tempatnya, dan itu justru memutus shaf. Maka orang yang batal, dia harus segera pergi. Ngerti ngentut, bertahan karena malu, ini dilarang karena berarti dia memutus shaf, padahal dia tidak dihitung sholatnya. Wallahu'alam. Selanjutnya kita masuk di bab berikutnya. Babun man'ul mari baina yadayil musalli. Bab keharusan untuk mencegah orang yang berjalan di depan orang yang sholat. Keharusan untuk mencegah orang yang lewat di depan orang yang sholat. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Abu Saleh As-Samman. Saya atau Abu Saleh As-Samman pernah bercerita. Ra'aitu Abu Sa'idin Al-Khudri fi yaumi Jumu'atin yusalli ila syai'in yasturuhu minan nas. Kata Abu Sa'id, kata Abu Saleh As-Samman, aku pernah melihat Abu Sa'id pada hari Jumat beliau melaksanakan salat menghadap ke arah sutra. Menghadap ke arah sutra yang itu menghalangi beliau dengan aktivitas masyarakat di depannya. Fa arada syabun min bani Abi Mu'aid ayyajtaza baina yadayhi. Kemudian ada seorang pemuda dari bani Abi Mu'aid yang ingin lewat di depan Abu Sa'id Al-Khudri. Fadafa Abu Sa'idin fi sadrihi, kemudian ditahan oleh Abu Sa'id tepat mengenai dadanya. Fanadhara syabu, kemudian pemuda tadi melihat ke arah Abu Sa'id. Falam yajid masagan illa baina yadayhi. Lalu dia tengok kanan kiri, tengok kanan kiri, enggak ada tempat untuk lewat kecuali lewat di depan Abu Sa'id Al-Khudri. Fa'ada liyajtaza, kemudian dia mengulang untuk lewat, tapi ditahan oleh fadafa'ahu Abu Sa'id asyadda minal ula. Ditahan lebih keras oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Fanala min Abi Sa'idin, lalu orang ini asaba min irdihi bisyadam. Orang ini menghina Abu Sa'id, misuh. Dia ditahan karena enggak terima, marah, kemudian muni-muni. Dia marah kemudian mencela Abu Sa'id. Thumma dakhala ala Marwan, lalu menemui Marwan. Subhanallah ya. Masalah sholat, mau lewat di depan orang sholat enggak boleh, ngadunya ke presiden. Marwan Ibnul Hakam ketika itu menjadi khalifah. Fashaka ilaihi malakiya min Abi Sa'id. Kemudian dia menceritakan apa yang dia lakukan dengan Abu Sa'id. Wadakhala Abu Sa'idin khalfahu ala Marwan. Abu Sa'id juga menyusul menghadap ke arah menghadap Marwan. Faqala, lalu Marwan bertanya, "Malaka wali ibni akhika ya Abu Sa'idin? Ada masalah apa antara kamu dengan anak ini wahai Abu Sa'id?" Qala, kata Abu Sa'id, "Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza shalla hadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Apabila kalian salat dan ada dan kalian sudah memasang sutrah atau menghadap ke arah sutrah, fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi, kemudian ada orang yang ingin untuk melewatinya, falyadfa'hu, maka hendaknya dia tolak. Fa in aba falyuqatilhu, kalau dia enggak mau tetap ngeyel mau melewat, falyuqatilhu, maka perangilah dia. Kalimatnya fal yuqatil, bukan fayaqtul. Qatala yuqatilu dengan qatala yaqtulu maknanya berbeda. Ada yang salah nerjemah. Kalau dia tetap ngayal mau lewat, bunuh dia. Masya Allah. Berarti ini sholat nggawa bedil atau membawa pisau. Ini salah nerjemah. Yang benar fal yuqatil. Qatala yuqatilu, memerangi itu artinya melawan. Dan melawan untuk orang yang salat, maka berarti dia lakukan sebisa dengan tetap mempertahankan gerakan salatnya. Berbeda dengan melawan dalam kondisi ketika dia berhadapan dengan orang yang bawa senjata. Sehingga yang dimaksud di sini adalah tolaklah dengan keras. Fa inna ma huwa syaitanun, karena sesungguhnya dia itu setan. Hadis riwayat Bukhari di Kitabus Shalah bab tentang yaruddul musalli man marra baina yadayhi. Bab tentang keharusan orang yang salat agar menolak menahan orang yang mau lewat di depannya. Tayyib. Kaitannya dengan ini kita ingin memberikan catatan bahwa orang yang sholat lalu dilewati oleh orang lain itu bisa mengurangi nilai pahalanya. Pahala siapa? Yang lewat atau yang sholat? Yang sholat. Yang lewat dosa besar, yang sholat pahala sholatnya berkurang. Karena Nabi SAW menyebut orang yang lewat ini setan. Dan setan datang mengganggu sholat seseorang, sehingga dia bisa mengurangi nilai pahalanya. Dalil tentang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat, kemudian datang ifrit, datang jin, setan, dan lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ganggu salat beliau. Dan di situ beliau mengatakan, jin ini datang untuk mengurangi atau mengganggu salatku, dalam arti mengurangi kualitas salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang lewat di depan orang yang sholat bisa mengurangi pahalanya. Nah, kalau tahu seperti ini biar menyayangi sholatnya. Cara sayang terhadap sholat adalah jangan sampai membiarkan ada orang yang lewat di depan kita yang sedang sholat. Sing dosa kan kono Pak Subarno. Ya enggak apa-apa, tapi pahala sholatmu bisa jadi habis. Dilewati orang 10% kurang terus entek. Disebutkan dalam hadis yang dinilai sahih oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, termasuk diantaranya adalah dilewati oleh anak kecil. Jadi orang yang sholat kemudian dia biarkan anak kecil lewat di depannya, maka pahala sholatnya berkurang separuh. Padahal kita sholatnya sudah enggak berkualitas, pahalanya wis saite dikelongi separuh. Entok piro Mas? Karena itu sangat disayangkan kalau kita membiarkan ada orang yang lewat di depan kita yang sedang salat. Kesadaran ini di masyarakat kita masih sangat lemah. Kesadaran tentang menjaga jangan sampai ada yang lewat dan menghalangi orang yang lewat, sehingga perlu kerjasama dua belah pihak. Yang lewat gak boleh lewat, yang sholat jangan biarkan yang lewat. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari Busr bin Sa'id. An Busri bin Sa'idin anna Zaid bin Khalidin arsalahu ila Abi Juhaim yas'aluhu madza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil marri baina yadayil musalli. Busr bin Sa'id meriwayatkan bahwa Zaid bin Khalid pernah meminta kepada beliau untuk menemui Abu Juhaim, sahabat Abu Juhaim radhiyallahu anhu, dan bertanya kepada beliau apa yang pernah beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang lewat di depan orang yang sedang salat. Faqala Abu Juhaim, kata Abu Juhaim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alai? Lakana ayyaki fa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Andaikan orang yang lewat di depan orang yang salat itu tahu dosanya, niscaya untuk berdiri selama 40 tahun lebih baik baginya dibandingkan harus lewat di depan orang yang salat. Tayyib. Ada yang sanggup berdiri seharian digaji 100 ribu gak boleh ke toilet, boleh makan tapi di tempat. Bagi orang yang kaya, alah ngapain. Bagi orang yang menurut dia 100 ribu ini uang yang remeh, mungkin dia pasti gak mau. Baik, kira-kira berapa nilai denda yang bisa dikenakan oleh seseorang sehingga dia lebih rela untuk berdiri selama 40. Kita pakai angka yang paling pendek, 40 di sini umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan 40 apa? Apakah satuannya hari, bulan, atau pekan, ataukah tahun? Tidak ada keterangannya. Kita pakai acuan waktu yang paling pendek, satuan hari. Selama 40 hari. Kira-kira digaji berapa, Pak? Orang siap berdiri selama 40 hari. Kalau kamu lewat, denda sekian. Nah, misalnya satuannya triliun. Menunjukkan betapa besarnya hukuman yang bisa didapatkan atau yang diancamkan bagi mereka yang lewat di depan orang yang salat. Nah. Kemudian hadis berikutnya. Babun ad-dunu atau dunuul musalli minas sutra. Bab anjuran untuk mendekat ke sutra. Hadis Sa'al bin Sa'ad. Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi. Nama aslinya siapa? Hazan. Kemudian diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sahal. Apa arti Sahal? Landai, muda. Qala kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarrusyad. Kata Sahal, jarak antara tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tembok itu kurang lebih bisa dilewati oleh kambing. Kata musalla di sini tempat sholat itu bisa acuannya tempat berdiri beliau, bisa acuannya tempat sujud beliau. Sa'al bin Sa'ad menceritakan jarak antara tempat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tembok sejauh yang bisa dilewati kambing. bisa acuannya tempat berdiri, bisa acuannya tempat sujud. Mana kira-kira yang memungkinkan? Coba kita lihat, berapa lebar kambing? Rata ngukur ya. Ada setengah meter? Ya. Ini kambing kegemukan ya. Son the sheep nih, yang setengah meter. Dia ada 250 cm. Ahli susu kambing. Berapa lebar kambing? Baik, misalnya 20 cm ada. Berarti tidak mungkin kita pahami tempat sholat itu adalah tempat berdirinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terlalu pendek, nggak mungkin beliau dari berdiri sampai sujud setengah meter itu nggak mungkin. Kita butuh minimal 1 meter. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau kalau sujud agak panjang, karena beliau menjauhkan antara lambung dengan paha, sehingga sujudnya agak renggang, berarti jaraknya lebih panjang. Karena itu jarak itu adalah titik antara tempat sujud beliau sampai ke tembok, kurang lebih bisa dilewati seekor kambing. Nah, Sahal bercerita seperti ini untuk menunjukkan seharusnya orang yang sholat itu mendekat ke sutra, sehingga kalau dia berada di shaf kedua, di depannya gak ada orang, aman pak, gak ada yang lewat. Yang lebih sesuai sunnah silahkan maju, meskipun anda yakin gak bakalan ada orang yang lewat karena anda di masjid sendirian ketinggalan. Nah, semuanya sudah bubar pulang ya. Tapi yang anda lakukan yang lebih sesuai sunnah harusnya maju mendekat ke arah tembok. Kemudian selanjutnya hadis Salamah. Hadis Salamah beliau menceritakan kana jidarul masjidi indal mimbar maka datisyatu tajuzuha. Kata Salamah, temboknya masjid indal mimbar, yang ada di mimbar itu jaraknya kambing bisa lewat. Berarti antara mimbar dengan tembok ada renggang. Nah, itu bisa dilewati oleh kambing. Nah, karena mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di mana? Di kanan atau di kiri? Di kanan atau di kiri? Di sebelah kanan. Di pojok sebelah kanan. Mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mihrab beliau di tengah. Makanya yang bagus penataan mimbar adalah di sebelah kanan imam, bukan di sebelah kiri imam. Mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pojok. Jarak antara mimbar dengan tembok bisa dilewati kambing. Salamah yang dimaksud dalam hadis nomor 286 adalah Salamah Ibnul Aqwa. Salamah Ibnul Aqwa. Dalam riwayat yang lain, qala Yazid Ibnu Abi Ubaid. Kita selesaikan satu hadis ini ya. Yazid bin Abi Ubaid bercerita, kuntu ati ma'a Salamata Ibnul Aqwa. Saya pernah datang bersama Salamah Ibnul Aqwa. Fayusalli indal ustuwana. Lalu beliau salat di ustuwana. Ustuwana adalah al-mutawassithah fi raudhah. Sebuah tiang di tengah raudhah. Al-ma'rufah bil muhajirin. Yang orang muhajirin paham tentang masalah ini. Allati 'indal mushaf, yang di situ di dekat mushaf. Mushaf yang dimaksud adalah mushaf yang ada di masjid di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fakultu, kemudian Yazid bin Abi Ubaid bertanya, wahai Abu Muslim, Salamah bin Aqwa, araka tataharras salata inda hadhil ustuwana. Saya melihat anda itu secara sengaja selalu milih solat di belakang ustuwanah ini. Qala, kata Salamah, fa inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharras salata indaha. Karena dulu saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memilih solat di tempat ini. Dalam rangka untuk apa? Menghadap ke arah tiang, ke arah ustuwanah. Dan ini menunjukkan bahwa kalau masjid ada tiang, salah satu di antara fungsinya adalah dipakai untuk nyender ketika kajian. Ini salah fungsi ya. Dipakai untuk sutra ketika salat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.